Terima kasih untuk jawaban Ustadz. Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kita untuk yang berikut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya halo, dari mana Pak? Dari Pak Sofian. Nah silakan Pak Sofian. Silakan Pak Sofian. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah nanya di kelompok. Halo Bapak, mohon maaf dikecilkan radionya Pak atau agak jauh dari monitornya, silakan. Iya silakan Pak. Nah. Saya pernah mengadu itu di Indonesia. Halo Pak, masih ada feedback Pak? Mungkin Bapak menjauh saja dari radionya. Saya pernah mengadu Pak. Iya. Di LDI itu. Iya. Langsung sekarang saya udah nggak ya pemahaman yang itu. Waktu saya menyatakan kerja itu beda gitu. Iya Pak. Jadi mereka itu kalau istilahnya kalau mengaji itu harus di kelompok dia gitu, ada jumatan apa bagaimana, apakah ada keterangan itu Ustaz? Mangkul begitu Pak ya istilahnya. Iya, mangkul. Jumatan harus ke masjid dia gitu, nggak boleh ke tempat lain. Nah itu benar nggak Ustaz ajaran seperti itu? Iya Pak. Nah terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini tidak benar Pak ya, karena permasalahannya karena mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya. Menurut mereka orang yang tidak mau bayat kepada imamnya itu ya mati bangkai jahiliyah alias kafir katanya. Mereka telah jatuh kepada dua kesalahan. Ya. Di mana mereka memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang pertama yang salah dari dua kesalahan itu, mereka memahami bahwa imam yang dimaksud dalam hadis man mata wa laysa fi 'unuqi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada imam, maka ia matinya bangkai jahiliyah. Dia bawakan untuk imam dia. Ya, padahal tidak ada keterangan bahwa imam yang dimaksud dalam hadis itu imamnya dia. Sebab kalau difahami seperti itu secara letter, akhirnya semua kelompok yang punya imam menganggap bahwa di luar kelompoknya kafir. Bisa saja kita katakan orang LDI dikafirkan oleh orang sebelah N11 misalnya. Kenapa? Karena orang LDI tidak baiat kepada imamnya dia. Atau misalnya orang LDI dikafirkan oleh orang jamaah muslimin. Kenapa? Karena juga ternyata ya mereka sama-sama mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya dengan hadis yang sama. Sehingga akhirnya semua mengklaim bahwa hadis itu maksudnya imam saya dan mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompoknya. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang imam, siapa itu imam? Kata beliau, ya taduru namal imam, tahukah kamu siapa itu imam? Wa an yakula kullu muslim hadha imam, yaitu yang ditunjuk oleh semua orang Islam bahwa dia imam dan diakui oleh semua orang Islam bahwa dia imam, bukan kelompoknya saja. Syekhul Islam menjelaskan juga bahwa imam yang dimaksud adalah imam yang mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas, yang mempunyai kudrah kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Ya, bukan sebatas imam-imam yang diangkat oleh suatu kelompok, tidak. Kesalahan yang kedua yang mereka jatuh kepadanya itu memahami hadis man wala mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Mereka fahami bahwa yang dimaksud dengan mati dalam keadaan bangkai jahiliyah itu mati kafir. Padahal ya, tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Karena yang maksud dengan orang yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah itu artinya mereka mati di atas salah satu perangai-perangai jahiliyah, artinya di atas dosa besar. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Makanya ya, di zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij tidak mau baiat kepada Ali dan melepaskan baiat mereka kepada Ali. Apakah Ali bin Abi Thalib mengkafirkan orang-orang Khawarij? Karena ya diklaim bahwa si orang Khawarij ini tidak mau bayat kepada dirinya, kemudian dikafirkan? Tidak. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka masih saudara kita secara sesama muslim, tapi mereka telah menjadi ahlul bughat yang halal diperangi. Makanya para ulama bersepakat bahwa orang-orang Khawarij itu masih muslim. Ya. Jadi makna mata mitatan jahiliyah, mati di atas bangkai jahiliyah itu maksudnya apa? Yaitu mati di atas apa namanya? Ya salah satu dari perangai-perangai kejahiliahan. Disebutkan dalam hadis bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Dzar apa Abu Dzar, Abu Dzar kalau enggak salah, mencaci sahabat lain dengan mengatakan ya ibn Sauda, hai anaknya orang hitam. Maka Rasulullah marah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Ya Abu Dzar, kamu itu orang yang ada pada dirimu perangai jahiliyah. Lihat, apakah berarti Abu Dzar dikafirkan Rasulullah? Al jawab tidak. Makanya ya, mereka orang-orang yang disebutkan tadi oleh bapak, ketika melarang sholat kecuali di masjidnya, melarang ya sholat apa namanya berjamaah kecuali di belakang imamnya, karena itulah kesalahan dalam memahami hadis. Walaupun hadisnya sahih, jelas hadisnya sahih, tapi hadis yang sahih belum tentu pemahamannya sahih. Ini jelas ya, perbuatan mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya adalah mirip dengan keyakinan orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, kalau dikatakan bahwasannya orang yang tidak berbaiat kepada imamnya dosa besar, bagaimana kalau ternyata bukan dan tidak berdosa, bahkan mereka yang salah dan telah berbuat baiat-baiat yang bid'ah. Sallallahu alaihi wa afiyah. Nah. Terima kasih untuk jawaban Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya dari penelpon yang berikut ini ada